Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala al-kalamul fasihu idza salima al-kalamu min at-tanafuri fi al-fadhihi ومن الضعف النحوي ومن التقعيد في اللفظ أو في المعنى فهو كلام فصيح. Berkata al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-kalamul fasih, kalam yang fasih. Anak-anak jangan ramai. Kalimat yang fasih, kalam maknanya adalah kalimat. Kalam yang fasih dikatakan oleh mu'alif di sini idza salimal kalamu, apabila sebuah susunan kalimat selamat dari tanafur. Yaitu kemarin sudah kita pelajari makna tanafur, yaitu berat di telinga dan sulit untuk diucapkan. Fi alfadhi, dalam lafad-lafadnya. Maksudnya dalam lafad-lafadnya ini adalah kondisi sudah tersusun. Karena ini membahas tentang kalam. Jadi tanafur fi alfadhi ini bukan pada huruf-hurufnya, bukan. Tapi pada susunan katanya. Yaitu fit tarkib, indat tarkib. Kenapa? Karena meskipun seandainya per katanya dia itu adalah kata yang fasih, tapi ketika sudah disusun dengan kata yang lain, dia itu menjadi sulit untuk diucapkan, maka ini enggak jadi kalam yang fasih. Paham di sini? Sebagaimana contoh nanti. Jadi, at-tanafur fil alfad fi alfadhihi ini adalah kondisi tersusun. Walaupun mungkin bahan katanya itu adalah apa? Kata yang fasih. Walaupun bahan kata sebelum disusun dia itu fasih. Tapi di sana ada beberapa kata yang walaupun dia itu fasih, ketika disambung dengan kata yang lain jadi sulit untuk diucapkan. Sebagaimana contoh yang akan datang nanti. Maka ini yang dimaksud tidak fasih atau kalam yang tidak fasih. Yaitu ketika disusun. Jadi dilihat kalau memang ketidakfasihannya itu adalah dari huruf-hurufnya, alias dari katanya itu sudah enggak fasih, maka dia dikatakan kalimah ghairu fasihah, bukan kalam ya. Kalimah yang ghairu fasihah kemarin, pada pembahasan kemarin. Tapi kalau dia itu diperiksa dan ternyata katanya itu fasih, tapi ketika disusun dengan kata yang lain menjadi berat, menjadi ada tanafur, nah itulah namanya kalam yang enggak fasih. Jadi harus dibedakan, harus jeli. Jangan disamakan antara kalimah yang fasihah dengan kalam yang fasih. Dilihat kalau kesalahannya itu sudah mulai dari asal pembangunan katanya, maka dikatakan kata yang enggak fasih. Tapi kalau ketidakfasihan itu muncul ketika disusun, itu baru namanya kalam yang enggak fasih. Jadi at-tanafur fi al-fadhi ini maknanya adalah dalam ketika disusun, bukan sebelum disusun. Kalau dia itu sudah ada tanafur sebelum disusun, maka itu namanya kata yang enggak fasih, bukan kalam yang enggak fasih. Wa min ad-dha'fin nahwi, dan juga apabila sebuah kalimat itu selamat dari wajah yang lemah dalam ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu untuk membahas kalam. Kalau kemarin penyelisihan terhadap ilmu sorof itu kalimah yang ghairu fasihah. Tapi kalau yang kalam yang ghairu fasih itu enggak menyelisih sorof, karena kalau sudah menyelisih sorof berarti sudah dari katanya yang enggak fasih, bukan kalimatnya. Kalimat yang enggak fasih adalah kalimat yang menyelisih hukum nahwu. Kemudian yang ketiga, waminat taqidi. Taqid itu adalah sebuah sesuatu yang rumit. Taqid itu adalah sebuah kerumitan. fil lafad, baik itu dari sisi lafad, yaitu mungkin susunan lafadnya itu di bolak-balik atau ditumpuk-tumpuk, au fil makna, atau kerumitan itu didapati dalam memahami maknanya. Fahuwa kalamun fasihun, maka apabila sebuah kalimat selamat dari semua cacat tadi, maka dia dikatakan sebagai kalam, sebagai kalimat yang fasihah. Qala al-idhah, penjelasan, kanal kalamu fima madha anil fasahati fil kalimatil wahidah, adalah pembahasan yang telah lalu. Kalam di sini bukan kalam yang di atas tadi, bukan. Kalam di sini adalah pembahasan ini maksudnya. Pembahasan yang telah lalu adalah tentang kefasihan dalam satuan kata. Wa ammal kalamul fasih, adapun pembahasan tentang kalimat atau kalam dalam bahasa Arabnya yang fasih, fahuwa, maka kalam yang fasih itu adalah al-kholi minat tanafur fi kalimatihi, yaitu yang kosong dari tanafur, dari kesulitan di dalam kalimat-kalimatnya, yaitu ketika tersusun. Wadzalika yakunu bitaqarubi makharijil hurufi, yang demikian itu bisa jadi dengan saling berdekatannya makhraj-makhraj antara huruf. Yaitu mungkin ketika jadi kata dia gampang, tapi ketika disusun banyak kata yang serupa jadi sulit. Li'anna nutqa bil hurufil mutaqaribati fi makharijiha yushbihu masyal muqayyadi. Karena mengucapkan huruf-huruf yang saling berdekatan dalam makhraj itu menyerupai jalannya seseorang yang terikat, masyal muqayyad. Dalam catatan kaki nomor 1, al-muqayyadu idza masya tataqarabu khutahu wa yata'assaru fi masyiatihi atau fi musyiatihi. Masyal muqayyad itu adalah jalannya seseorang yang diikat, ya nyerimpet, kesandung. Al-muqayyad idza masya, seseorang yang diikat apabila berjalan, tataqarabu khutahu, langkahnya kan enggak bisa jauh, saling berdekatan. Karena diikat kakinya. Kalau diikatnya panjang, ya enak, masih bisa lari. Tapi kalau diikatnya antara kaki dengan kaki, diikatnya dekat kan gak bisa lari. Gak bisa jalan. Jalannya pun akan jatuh. Waya ta'asar, ay istodama, saling bertabrakan. Keserimpet kalau bahasa Jawanya. Fi musyati, dalam jalannya. Nah, demikian juga huruf. Kalau makhrajnya itu saling berdekatan, mengucapkannya sulit. Nyerimpet terus, kebulet terus ngomongnya itu. Karena makhrajnya dekat. Sama seperti jalannya seorang yang sedang diikat, langkahnya pendek-pendek, maka akan gampang jatuh. Wa min asyhari amtsilatihi qaulus syair, dan termasuk yang paling masyhur dari contoh-contohnya adalah ucapannya seorang syair. Syair ini enggak diketahui yang mengucapkan, bahkan ini dinisbahkan kepada jin. Ini adalah syair dari kalangan jin. Karena kisahnya ini wallahu alam, Harb ibn Umayyah ini dulu dibunuh oleh kalangan jin dan dikubur di kuburan yang sangat jauh. Jadi ada sekelompok dari kalangan Quraisy, mereka pergi ke suatu tempat dan mereka mendapatkan ular kemudian dibunuh. Dan ada cerita-cerita seperti itu. Yang jelas ini enggak jelas siapa syair yang mengucapkannya. Ada yang mengatakan ini adalah syairnya jin. Lihat bunyinya, qaulu syair wa qabru harbin bimakanin kofrin walaysa kurba qabri harbin qabru. Yang dimaksud ini, walaysa kurba qabri harbin qabru. Wa qabru harbin, dan kuburannya Harb. Harb di sini adalah Ibnu Umayyah. Harb Ibnu Umayyah. Dan kuburannya Harb Ibnu Umayyah itu berada di makanin kofrin, di tempat yang sangat asing. Kofr itu jauh, asing. Terasingkan di tempat yang sangat asing sekali. Walaisa kurba qabri harbin qabru, dan tidak ada qabru di sini. Terakhir adalah isimnya laisa, khabarnya mahdhuf biasa mustaqirron, kurba sebagai dhorof. Dan tidak ada di dekatnya kuburannya si Harb kuburan yang lain, kuburan satu pun. Maksudnya kuburannya menyendiri. Paham arti bait syair ini? Wa qabru harbin bimakanin kofrin walaysa kurba qabri harbin qabru. Nah ini sulit. Walaysa kurba qabri harbin qabru, ini adalah kalam yang tidak fasih. Kenapa? Karena dia ada tanafur di dalam pengucapannya, itu sulit. Walaupun perkataannya ini fasih, kurba fasih ya toh? Qabrun fasih, harbun fasih. Tapi ini adalah sebuah contoh untuk ketidakfasihan dalam kalam. Walaupun perkataannya adalah kata-kata yang fasih. Satuan katanya fasih, laisa fasih, kurba fasih, qabr fasih, harb fasih. Tapi ketika disusun jadi sulit. Karena makhrajnya sama, walaisa kurba qabri harbin qabru. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa biasanya kita apa? Laler lari rolas, laler lari rolas, ini nggak bisa. Makhrajnya kan sama. Mentro di rel sepur, itu contohnya persis ini. Seperti itu juga dalam kalau contoh bahasa Jawanya itu nggak pasti kalau menurut bahasa Arab, karena pas sulit diucapkan laler lari rolas. Walaisa kurba qabri harbin qabru. Jadi ini contoh kalam yang enggak fasih karena dia ada tanafur, sulit. Walaupun perkataannya fasih. Perkataannya apa? Fasih, setiap katanya adalah kata yang fasih, tapi dia bukan kalam yang fasih karena ketika disusun itu sulit untuk diucapkan. Ada yang mengatakan bait syair ini enggak bisa diucapkan 3 kali oleh manusia dengan cepat. Maksudnya sulit bagi manusia. Wa qabru harbin, qabru harbin makanin qabrin wa laysa kurba qabri harb. Nah, sulit. Nabrak, pasti nabrak. Pasti keterimpat. Qala wal kalamul fasih wa aidan, dan juga kalam yang fasih itu juga wal khali minad dhaf, yang selamat dari dhaf secara ilmu nahwu. Wal muradu bihi dhafut tarkibi. Yang dimaksud dengan dhaf di sini adalah lemahnya tarkib. Dalam ilmu nahwu bisa babi dok fil wajhin nahwi, disebabkan adanya kelemahan dari segi ilmu nahwu. Ada banyak contohnya. Nahwu doroba gulamuhu zaidan, doroba gulamuhu zaidan, gulamuhu sebagai fa'il, zaidan sebagai maf'ul. Tapi domir hu di sini kembali kepada Zaid, telah memukul anaknya Zaid itu, Zaid gitu loh. Telah memukul Zaid anaknya. Nya ini kembali kepada Zaid. Lah ini secara ilmu nahwu ini enggak boleh. Kenapa? Karena domir itu pada asalnya itu harus kembali ke depan, enggak boleh kembali ke belakang. Secara lafaz dan secara rutbah. Dalam kaidah ilmu nahwu, domir itu harus kembalinya itu harus ke depan, enggak boleh ke belakangnya. Ke belakang secara lafadz dan secara rutbah itu enggak boleh. Kalau cuma secara rutbah saja itu boleh. Sebagaimana contohnya. Kalau di sini secara lafadz dan juga rutbah ini ke belakang. Kenapa? Karena Zaidan ini dia maf'ul. Secara lafadz di sini Zaidan ini di belakang. Secara rutbah, secara tingkatan juga maf'ul itu memang di belakang. Di belakangnya fa'il. Maka ini enggak boleh. Ini cara ilmu nahwu enggak boleh. Karena domir hu di sini kembali kepada sesuatu yang di belakang secara lafaz dan secara rutbah, karena Zaid itu maf'ul. Maf'ul itu rutbahnya, kedudukannya secara susunannya itu di belakang fa'il. Enggak boleh seperti ini. Dan di sana dikecualikan hanya 6 perkara domir itu boleh kembali ke belakang, salah satunya domir sya'n. Innahu kada wa kada itu boleh. Domir sya'an itu memang spesialis balik ke belakang. Domir sya'an itu memang baliknya ke belakang, enggak ke depan. Yang artinya sesungguhnya sesuatu ini, nah itu. Sesungguhnya di situ enggak kembali ke depan, ke belakang. Maka ini enggak boleh. Nahwu daraba gulamuhu Zaidan. Fa innal asla, karena sesungguhnya hukum asal huwa audud domiri ala ma taqaddama lafduhu la ala ma ta'akhur, karena hukum asal domir itu akan kembali kepada apa-apa yang terdahulu lafadznya, bukan yang datang terakhir. Jadi domir itu, semua domir itu balik ke depan, Enggak ada dhamir itu yang balik ke belakang. Itu hukum asal. Dikecualikan 6 perkara dalam ilmu nahwu. Wadhamiru fi gulamuhu ya'udu ala Zaid. Dan sedangkan dhamir di sini pada gulamuhu kembalinya kepada Zaid. Wahwa mutaakhirun, dan Zaid ini mutaakhir karena terletak di belakang. Secara lafad dia juga di belakang. Dan secara rutbah karena dia juga maf'ul. Maf'ul itu terletak di belakangnya fa'il, maka ini enggak boleh. Kecuali kok doroba Zaidan gulamuhu atau doroba gulamahu Zaidun, ini boleh. Doroba gulamahu Zaidun itu boleh karena gulamahu itu sebagai maf'ul kembali ke belakang, yaitu kepada fa'il, tapi secara lafad saja, secara rutbah fa'il itu sebenarnya di depan. Nah ini gak apa-apa, doroba gulamahu Zaidun, doroba gulamahu Zaidun itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau doroba gulamahu Zaidan gak boleh, gitu loh. Wadhamiru fi gulamuhu ya'udu ala Zaidan wa huwa mutaakhirun, sedangkan Zaid ini mutaakhir ai lafdhon warud warudbatan karena dia i'rabnya maf'ul. Seandainya kembalinya kepada mutaakhir cuma lafdh tok, rutbahnya di depan, itu enggak apa-apa. Walahu wajhun dhaifun fin nahwu, dan ini memiliki sisi kelemahan dalam ilmu nahwu. Qala Ibnu Malik, berkata Imam Ibnu Malik, wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa shadda nahwu zana nuruhu syajar. Kata Imam Ibnu Malik, dan boleh sya'a itu menyebar terbanyak. Contohnya khafa rabbahu Umar. Nah, ini boleh kalau khafa rabbahu Umar. Kenapa? Karena rabbahu hu ini kembali kepada Umar. Kembali ke belakang. Umar itu hukumnya secara lafad dia di belakang, tapi secara rutbah dia itu di depan karena fa'il, gitu loh. Rabbahu Umar. Umar di sini secara lafad dia itu di belakang, mutaakhir. Tapi secara rutbah Umar di sini adalah di depannya Rabbahu sebenarnya. Kenapa? Karena Umar itu fa'il. Rabbahu, Rabba sebagai maf'ul. Aslinya itu khofa Umar, Rabbahu gitu. Maka kalau cuma sekedar kembali kepada ke belakang secara lafad, atau salah satunya saja, itu boleh. Tapi kalau ke belakang secara lafad dan rutbah itu enggak boleh. Karena itu dikatakan wasyadza, dan menjadi syad. Nahwu zana nuruhu syajar. Contoh, zana nuru syajar. Asyajar sebagai maf'ul bih, telah menghiasi cahayanya sebuah pohon. Hu di sini sama seperti contoh yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Di mana nuruhu ini fa'il, dhamirnya kembali kepada maf'ul, ke belakang secara lafad dan secara rutbah. Maka ini seperti ini enggak boleh, kecuali hanya dalam beberapa perkara saja, dan ini bukan termasuk darinya. Maka apabila sebuah kalimat itu memiliki kelemahan secara ilmu nahwu, ini juga tidak disebut sebagai kalimat yang fasih. Qala wal kalamul fasihu aidon, dan kalam yang fasih itu juga al khali minat ta'kidi fil lafad awil makna adalah yang selamat, al khali, kosong dari kerumitan secara lafad ataupun makna. Secara lafad di sini beda dengan tanafur. Beda tadi. Ini lafad ini karena susunan lafadnya sebenarnya enggak sulit. Ngomongkannya enggak sulit. Tapi memahaminya itu loh sulit gara-gara lafad. Lihat contohnya. Wa mithalul awal, dan contoh yang pertama yaitu ta'kid fil lafad, kerumitan di dalam lafad, qaulu ba'dil mulghizin fil faraidi, ucapan sebagian para tukang teka-teki, al mulghiz itu pemberi teka-teki, karena lughos itu artinya teka-teki atau tebak-tebakan. Jadi kalau antum baca dalam sebuah kalimat ada lughozun, artinya teka-teki atau tebak-tebakan. dibuat untuk nebak memang. Dalam masalah faraid, rajulun mata wa khalla rajulan ibna ammi ibni akhi ammi abihi. Ada seorang laki-laki meninggal dan dia khalla ay tarokah meninggalkan seseorang laki-laki anaknya paman, anaknya saudara paman bapaknya. Wah, iki aku gak ketemu iki mikir iki. Tak peksa gak nutut. Sore alhamdulillah nek kene sono. Al muradu ibnu ammihi, yang dimaksud ibnu ammi, ibni akhi, ammi abi adalah maknanya adalah ibnu ammi, anak paman, sepupu. Tapi namanya teka-teki. Namanya saja tebak-tebakan dalam ilmu faraid dipersulit. Meninggalkan seorang laki-laki anak pamannya, anak saudara pamannya bapaknya. Aku enggak tak bolak-balik enggak kuat. Kok iso dadi sepupu iki gak anjok. Kira-kira sepira bermanfaat ya wis tinggal nawai itu. Nah, ini salah satu contoh takkid fil lafadz. Walakinnahu al-muradu ibnu ammi walakinnahu atala walabbas. Akan tetapi dalam bait syair ini diperpanjang dan dicampur aduk, disamarkan. Fasarul kalamu muakkadan, maka menjadilah kalimat ini rumit, muakkad, rumit. Ini bisa bedakan enggak rumit dalam lafaz dan juga yang pertama tadi? Beda toh? Kalau yang pertama tadi kan memang karena makhrajnya sulit diucapkan. Ini enggak sulit mengucapkannya, gampang. Tapi dibuletno loh, dibuat bulet lafadznya. Lafadznya dibuat bulet. Wong cuma bilang ibnu ammihi kok diputar ke ibnu ammi, ibni akhi, ammi abihi. Tak coba tak gatuk-gatuk kan enggak gatuk aku. Walot. Ini contoh takkid fil lafadz. Kalau misalnya zani contoh takkid kerumitan di dalam makna, wa huwa takkidu fil makna. Yaitu takkid fil makna itu seseorang ngomong dengan suatu kata atau suatu kalimat yang diajak bicara itu enggak paham makna yang dimaksudkan. Dia memaksudkan ke sana, tapi yang makna yang masyhur, makna yang sering diketahui itu maknanya lain. Itu namanya takkid fil makna. Itu yang dimaukan, maksud yang dimaukan itu enggak terdeteksi, itu namanya takkid fil makna. Qaulul Abbas ibn al-Ahnaf, ucapannya Al-Abbas ibn al-Ahnaf, Abul Fadl, seorang penyair. Terkenal Al-Abbas ibn al-Ahnaf, Abul Fadl. Sa'atlubu bu'dad dari angkumu litakrubu, wataskubu aina yaddumu alitajmuda. Saat lubu bu'dad dari, saya akan mencari jauhnya rumah angkumu dari kalian, litakrubu, supaya kalian menjadi dekat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menjauh, kita akan mendekat. Kalau orang itu dekat, terus kan jadi bosan, jadi banyak masalah. Tapi kalau kadang kita jauh, akhirnya ada rindu, ada seneng, karena jauh, jarang bertemu, zurgiban, tazdad hubban itu. Jadi saya akan berusaha mencari jauh, menjauhi kalian supaya kalian menjadi dekat. Wataskubu aina ya addumu alita jmuda. Aina ya sebagai fa'il, dumu'a sebagai maf'ul. Dan kedua mataku akan menuangkan, akan berlinang airnya supaya lita jmuda, supaya menjadi beku. Nah, yang dimaksudkan oleh syair di sini supaya menjadi beku ini maksudnya supaya saya gembira. Maknanya kan gitu tadi, saya akan menjauh supaya saya dekat dan saya akan banyak menangis supaya menjadi gembira. Karena biasanya disebutkan oleh sebagian syurah, karena biasanya kenyataan itu akan menyelisih apa yang kita mau. Kalau kita menjauh, dia akan dekat. Kalau kita dibuat sedih, dia akan gembira. Jadi gembira. Jadi lita jemuda itu yang dimaksudkan oleh seorang penyair ini maknanya adalah supaya beku, maksudnya wis gak nangis lagi, gak bisa nangis lagi, itu maksudnya lita jemuda supaya membeku. Artinya tidak bisa nangis lagi alias gembira. Tapi Sayangnya apa? Lita jemuda ini difahami, makna yang sering difahami itu membeku, artinya mengering. Wes gak bisa nangis sebenarnya, berarti wes pegel nangis gitu loh. Nah ini makanya ada, nanti ada perselisihan. Fa'arada biqaulihi, maka seorang syair ini menginginkan dengan ucapannya, wataskubu ainaya, dan kedua mataku akan menuangkan dumu, air mata-air matanya, lita jemuda, supaya menjadi gembira. Al-kinayata anis surur adalah sebuah ungkapan tentang kebahagiaan. Jadi al-kinayata anis surur ini adalah yang dimaksudkan oleh syair itu, lita jemuda itu adalah tujuannya artinya bahagia gitu loh. Karena membeku, sudah gak bisa nangis lagi kan. Berarti kan bahagia, orang yang gak bisa nangis berarti kan sudah bahagia sekali. Li'anna jumudal ain huwa adamul buka, karena bekunya air mata, bekunya sebuah mata, itu adalah tidak menangis. Enggak cair, enggak meleleh, enggak sembab matanya gitu loh. Walakinnalladzi afsada hadzal makna, akan tetapi yang merusak makna yang dimaksudkan oleh syair ini adalah annahu abbaru an dzalika ba'da ta'biri an sakabid dumu. Yang menjadi maksudnya ini rusak adalah dia mengucapkan semua itu setelah dia mengungkapkan air matanya berlinang, berarti kan entek. Berarti kan habis. Tadi katanya supaya air mataku berlinang dan akhirnya menjadi beku. Kok seandainya dia bilang air supaya air mataku membeku tok gitu saja, enggak didahului oleh berlinang, mungkin bisa difahami enggak menangis. Tapi salahnya kenapa kok dia itu sebelumnya ngomong air matanya berlinang sampai menjadi beku? Itu salahnya di situ. Fa innal aina idza sakabatid dumu'a hatta jamudat, karena sesungguhnya mata kalau sudah menuangkan air matanya sampai membeku, la yakunu dzalika an surur, yang demikian itu bukan artinya itu gembira, walakinnahu an bukhlin bidumu'a, tapi artinya itu sudah mengering, sudah enggak bisa meneteskan air mata lagi, wa jafafi ma'iha, dan juga air matanya sudah mengering. Jadi ucapan syair ini rumit. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Dia menginginkan sesuatu kebahagiaan, tapi siak omongannya dan juga lafadz yang dia pakai itu malah difahami apa? Lawan dari apa yang dia maksudkan. Maka ini adalah takid fil makna, rumit di dalam maknanya. Walaisa ma qasadahu minas surur, ma di sini bukan isimnya laisa tapi ini khobarnya. Walakinnahu an bukhlin bidumu'iha, akan tetapi air mata itu menjadi beku adalah karena sudah enggak bisa keluar lagi dan sudah mengering, bukan sebagaimana, nah gitu, bukan seperti yang dimaukan oleh si penyair dari kebahagiaan. Nah, dia salah dalam menggunakan lafaz ini. Wong pengennya itu maknanya itu bahagia, tapi kok mengungkapkannya seperti itu, maka ini namanya keliru atau salah di dalam mengungkapkan sebuah makna, sehingga ucapannya menjadi mu'akkad, menjadi rumit, enggak bisa difahami. Gitu loh. Karena yang masyhur, makanya ini bait syair setelah ini adalah sebagai bandingan. Ini yang sesuai yang masyhur, bait yang kedua ini sebagai perbandingan. Karena air mata itu kalau dikatakan jamudat, air mata itu kalau sudah dikatakan beku, itu maknanya sudah habis gitu loh. Makanya saya pernah tanya sebagian teman, kamu kok enggak sedih sekali, kok enggak nangis, ada masalah besar seperti ini? Bukannya enggak nangis, saya sudah mengering air mata saya. Maksudnya sudah capek nangis gitu loh. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh syair. Syair di sini adalah Abu Atha As-Sindi. Asy-syair di sini yang mengucapkan syair ini adalah Abu Atha As-Sindi. Perhatikan. Syair kedua ini sebagai bandingan bahwasanya makna yang benar dari mata beku itu maksudnya sudah enggak bisa nangis lagi, sudah habis. Bukan kok sudah enggak bisa nangis lagi. Bukan kok bahagia maksudnya, tapi sudah habis, saking sedihnya sudah sampai habis, kehabisan air mata. Ala inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari damuha lajamudu. Damuha mubtada lajamudu khabar. Ketahuilah sesungguhnya mata yang lam tajud, yang sudah tidak derma lagi, mata yang tak derma lagi dengan airnya. Yauma wasitin, pada hari wasit, kejadian wasit, alaiki, tidak ikut menangisimu, bijari, yaitu oleh para tetanggaku, sesungguhnya damuha, air matanya sudah mengering, sudah membeku. Lah ini makna yang dekat. Jadi syair ini bilang sesungguhnya kesedihan ini memang sangat sedih. Tapi kalau misal ada orang yang enggak nangis, itu bukan kok enggak sedih, tapi air matanya sudah mengering, gitu loh. Makna bait syair yang kedua ini. Ketahuilah sesungguhnya mata yang sudah tak derma lagi dengan airnya pada hari wasit, itu sesungguhnya air matanya sudah habis, air matanya sudah jamut, sudah apa? Jamut itu faul, wazan faul, sudah membeku. Bukan kok dia enggak sedih, sedih, tapi wis kentekan air mata, sudah kehabisan air mata. Lah ini bait syair ini yang masyhur bahwasanya jumudul ain, bekunya mata itu adalah sudah enggak bisa nangis, bukan kok bahagia. Sedangkan makna yang dimaukan oleh Al-Abbas Ibnu Al-Ahnaf tadi adalah jumud, maknanya enggak bisa nangis, sudah kebal, enggak nangis lagi, artinya sudah bahagia. Maka ini menjadikan bait syairnya muakkad alias sulit, dengan bukti atau dengan perbandingan bait syair yang lain, yaitu miliknya Abu Atha As-Sindi. Ala inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari damuha lajamudu asyiyata qoman naihatu wa syukkiqat juyubun biaidi ma'tamin wa khududu. Lanjutan bait syairnya. Asyiyata, di sore hari ketika para pelayat, naihat, para orang-orang yang tukang nangis, mereka itu berdiri nangis, syukikot, dan dirobek, juyub, saku-saku baju, biaidi ma'tamin wa khududu, demikian juga dipukuli pipi-pipi. Ini makna yang benar dari makna jamut atau makna yang sering dipakai. Makanya apabila ada seseorang ngomong dengan kalam yang maknanya itu gak bisa difahami, gara-gara yang dia maksudkan itu beda dengan yang dimaksudkan oleh orang-orang, ini namanya kalam yang ghairu fasih, karena terdapat takid di dalam makna. Qala wa hadha huwal kalamul fasih, inilah kalam yang fasih, yaitu yang selamat dari cacat-cacat tadi. Amal mutakallimul fasihu fahuwa al-qadiru alal ityan bikalamin fasih. Faman fi kalamihi ta'kidun, maka barang siapa yang di dalam kalimatnya, dalam kalamnya itu ada ta'kid, kesulitan, kerumitan, au khalalun fit tarkib, atau celah atau cacat dalam tarkib nahwi, wa dha'fun fit ta'lif, dan lemah dalam penyusunan, walahnun fil kalam, atau salah di dalam ngomong, dalam i'rab, au tanafurun fi, atau ada keberatan di dalam kata-kata yang dia pakai, falaisa fasihan fi istilahil balaghin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang yang fasih dalam istilahnya ahli balaghah. Jadi kemarin kata yang enggak fasih apabila selamat dari cacat-cacatnya, demikian juga kalam yang enggak fasih adalah kalam yang selamat dari cacat-cacatnya. Jadi beberapa cacat dalam kalam apabila huruf-hurufnya saling, atau kata-katanya saling tindih-menindih, terus apabila menyelisih kaidah nahwu, dan ada kesulitan, kerumitan dalam lafad, maksudnya lafadnya bulat, bisa bedakan toh ini, takkid fil lafad dan tanafur, itu beda itu. Kemudian takkid fil makna juga, misal ada orang ngomong, maknanya itu sering membuat kinayah-kinayah yang tidak lumrah lah istilahnya. Tidak lumrah, maka ini juga tidak dihukumi kalam yang yang fasih. Enggak lah, tajud itu fa'ilnya hiya kembali ke ainan. Ajamuduha khabar dari damuha. Bukan, khabarnya ya jumlah ini damuha la jamudu mutada khabar, jadi khabar dari ainan. Sesungguhnya mata yang sudah tidak derma lagi itu adalah bukan karena dia itu enggak sedih, tapi karena damuha la jamudu, karena air matanya sudah mengering gitu loh. Iya, mutada khabar fi mahali. Enggak apa-apa. Enggak boleh dong. Oh gitu. Karena lam muzahlaq ini ya. Lam muzahlaq itu seringnya jadi khabar inna. Bisa juga inna ainan lam tajud yauma wasitin alaiki bijari damuha. Dia adalah mata yang sudah jamut gitu ya. Dia adalah mata yang sudah beku. Bisa juga sesungguhnya mata yang air matanya itu tidak lagi derma. Tapi apa fungsinya tajud itu kok ditaknis? Karena jauh. Ya, bisa juga seperti itu, tidak apa-apa. Sama kok ini kok. Damuha, dama, jamut itu dijadikan khabar dari ain juga bisa. Dari dama juga bisa. Itu. Jadi mata yang sudah enggak lagi derma. Intinya syair ini pengen memberitakan bukannya enggak sedih gitu loh. Sedih sekali. Tapi wis kehabisan air mata. Tapi sudah kehabisan air mata. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.